Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala abdillahi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah halaqah yang ke-57 di dalam mengkaji kitab Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawami'il Akhbar, yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu taala. Pembahasan kita sudah sampai pada hadis yang ke-55, yaitu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idra'ul hududa 'anil muslimina mastata'tum. Hindarilah menetapkan had terhadap kaum muslimin semampu kalian. Fa in kana lahum makhrajun fa khallu sabilahu. Jikalau ada celah untuk bisa tidak memberlakukan hukuman had tersebut, maka biarkanlah dia bebas, terbebas dari hukuman. Fa innal imama an yukhti'a fil afwi khairun min an yukhti'a fil uqubah. Dikarenakan kesalahan seorang imam dalam bentuk memaafkan terhadap pelaku kejahatan yang berhak mendapatkan had, ini lebih baik dibandingkan kesalahan dia di dalam menghukum, yaitu menghukum orang yang tidak berhak, tidak boleh dijatuhkan padanya hukuman had. Rahu Tirmizi marfu'an wa mauqufan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah menjelaskan bahwasanya hadis ini menunjukkan adanya perintah agar kita atau agar seorang hakim menghindari penetapan hukuman had apabila ada syubhat, yaitu adanya kesamaran di dalam perkara yang sedang dihukumi. Maka apabila keadaan seseorang ini samar, terdapat keraguan apakah kondisi dia sebagai seorang yang memang berhak untuk mendapatkan hukuman had karena perbuatan yang dia lakukan, atau dia ini termasuk orang yang tidak diberlakukan padanya hukuman had karena kan keliru atau hal lain. Maka apabila ada syubhat yang seperti ini, adanya keraguan dan tidak yakin bahwasanya orang yang dituduh tersebut, orang yang tertuduh tersebut merupakan orang yang berhak untuk jatuh hukuman had, maka sebaiknya dihindarkan dari dirinya penetapan hukuman had. Yang demikian ini dikarenakan apabila seorang hakim salah, seorang qadi salah, dan kesalahan yang dilakukan adalah dalam bentuk memaafkan pelaku kejahatan dikarenakan adanya kesamaran di dalam perkara, kesalahan yang seperti ini lebih ringan dibandingkan kalau dia salah di dalam menetapkan suatu hukuman terhadap orang yang tidak melakukan kejahatan. Itu dia sebenarnya tidak melakukan perkara yang menjadikan dia seharusnya dihukum, tapi dijatuhi hukuman. Maka kesalahan dalam hal menjatuhkan hukuman lebih berat, lebih buruk dibandingkan kesalahan apabila seorang hakim itu keliru di dalam memaafkan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah Rabb yang maha penyayang, yang rahmatnya mendahului murkanya, dan syariatnya dibangun di atas kemudahan yang diberikan kepada umat manusia, sehingga kesalahan di dalam memaafkan ini lebih ringan dibandingkan kesalahan dalam menjatuhi hukuman. Maka dari hadis yang mulia ini kita mengetahui bahwasanya hukum asalnya di dalam menjaga hak-hak manusia, itu darah orang-orang yang maksum yang tidak boleh ditumpahkan darahnya, begitu juga menjaga harta-harta mereka, hukum asalnya adalah wajib dan haram untuk mengambil hak-hak mereka tersebut sampai kita benar-benar yakin ada perkara yang membolehkan untuk mengambil hak itu. Dan contoh-contoh yang dijelaskan para ulama di dalam masalah ini yaitu adanya syubhat di dalam menetapkan suatu perkara sehingga tidak ditetapkan hukuman had, bentuk-bentuk kesabaran tersebut banyak disebutkan oleh para ulama dalam bab-bab tentang hukuman had. Kemudian Syekh rahimahullah juga menjelaskan bahwasanya dari hadis ini atau di dalam hadis ini terdapat dalil tentang suatu kaidah, yaitu kaidah ta'arudul mafsadatain. Apabila bertabrakan antara dua mafsadah, yaitu kita dihadapkan kepada dua hal yang kita harus memilih salah satunya dan ternyata keduanya adalah mafsadah, mengandung mafsadah, mengandung kerusakan, keburukan. Baik keburukan itu merupakan sesuatu yang benar-benar terjadi atau sesuatu yang sifatnya adalah ihtimal, kemungkinan. Kemungkinan akan terjadi keburukan. Maka apabila kita dihadapkan dalam kondisi tersebut, maka kita wajib atau menempuh upaya untuk bisa menghilangkan mafsadah yang lebih besar demi meringankan keburukan yang akan terjadi. Ini namanya adalah kaidah di dalam mempertimbangkan atau di dalam situasi ta'arudul mafsadataini bidaf'i akbarihima. Apabila terjadi dua mafsadah yang saling berhadapan, tidak mungkin kita menghilangkan keduanya, maka kita berusaha untuk menghilangkan mana yang paling besar mafsadahnya di antara dua perkara tersebut demi mewujudkan atau demi minimalisir kerusakan atau mafsadah yang ada. Demikian penjelasan singkat tentang hadis yang mulia ini dan semoga ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.